Tadi kok langsung turun loh dok? Ya katanya capek tadi. Oh capek. Iya. Ah kalau capek gini bisa saya minta lagu satu lagu? Boleh. Lukaku? Luka hati luka diri mungkin duet? Lukaku saya, lukaku hatiku luka. Oh lukaku. Kenapa bisa? Hatinya? Pokoknya saya hari ini terasa. Kenapa? Aduh. Bisa? Bisa-bisa. Bisa kalau bisa tolong diputarkan lukaku khususnya buat Bang ya. Sotik yang tersayang dan juga rombongan ya. Ya. Sugeng Rawuhipun. Yuk masih bersama Kembang Ijaga dan juga Bermata Audio Video. Untuk ini dan juga kerjasama bareng bersama Audio Musik Edison System. Untuk ini hadir di kawasan Wonorejo ya. Bersama Ning Tasya. Yes. Lukaku Sumangga.